telah berlalu. Buat para-para penonton setianya, bisa dibantu up dan dibantu share ya. Pare-pare, ya selamat bergabung buat kota Pare-pare.